Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin para peserta kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13. Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, telah berlangsung kajian ilmiah di Masjid Manunggal Bantul Yogyakarta ini. Kajian yang telah berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 3 dan 4 Zulqa'dah tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 dan 7 Agustus tahun 2016. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dinamakan dengan kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13, mengangkat tema solusi Islam dalam menangkal radikalisme dan dekadensi moral bangsa. Alhamdulillah, kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 ini telah berlangsung dari awal dengan baik dan lancar. Semua ini adalah karunia dan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia yang tidak dapat kita tentukan seberapakah besar nilainya. Panitia pelaksana kegiatan kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena disebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan, maka sesi muhadharah atau ceramah sebagai sesi terakhir dalam rangkaian kegiatan kita yang rencananya akan diselenggarakan setelah sholat asar diubah menjadi rangkaian acara penutupan. Berikut ini kami akan membacakan susunan acara dalam rangka penutupan kegiatan kajian ilmiah nasional Asy-Syariah yang ke-13 di Masjid Manunggal Bantul, Yogyakarta. Acara yang pertama adalah kalimat penutup dari Fadilatul Syekh Khalid Al-Zafiri Hafizahullahu Ta'ala. Acara yang kedua adalah kalimat penutup dari yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Bupati Bantul, Bapak Doktrandes Haji Suharsono. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu kalimat penutup dari Fadilatul Syekh Khalid Al-Zafiri Hafizahullahu taala, dan kalimat penutup dari beliau akan diterjemahkan secara langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullahu taala. Kepada beliau kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Bidayatan نتوجه بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى سعادة وفضيلة المحافظ لبانتول وإلى رئيس الشرطة ورئيس الجيش ورئيس الشؤون الدينية ورئاسة البلدية في بانتول وعمدة الحي ورئيس عمارة هذا المسجد مبارك، توجه إليهم بالشكر الجزيل على حضورهم في الافتتاح وعلى وجود المحافظ بيننا ليختم لنا هذه الدورة، وذلك يكون ختامها مسك. حضوره وحضور المسؤولين دليل على حب المسؤولين في هذا البلد للخير والعلم وحرصهم على الدين الإسلامي الصحيح، فلهم بذلك إن شاء الله من الله عز وجل الأجر الجزيل والثواب العظيم. فإن من خير الأعمال وأفضلها عند الله العلم والتعلم وحلقات العلم التي تدرس فيها السنة الصحيحة، فكل ما يحصل من الأجور في هذه المحاضرات والدورات يرجع أجرها إن شاء الله للإخوة المسؤولين الذين ساعدوا وسمحوا للإخوة بإقامة مثل هذه الدورات، فجزاهم الله خيرا ووفقهم وسددهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. Pertama-tama kami ucapkan ucapan terima kasih, tentunya setelah menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kepada bapak-bapak kita yang kita hormati, Bapak Bupati Bantul Dr. Andes Haji Suharsono, Bapak Kapolres Bantul, Bapak Dandim Bantul, Bapak Kepala Kantor Kemenag Bantul, jajaran Muspika Kecamatan Bantul yang meliputi Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil, demikian juga Bapak Lurah Bantul serta para pengurus takmir di Masjid Agung Manunggal yang kami muliakan. Kami ucapkan penghormatan yang mendalam dan sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak pada acara pembukaan acara daurah kita ini. Demikian pula atas kehadiran Bapak Bupati dalam kesempatan yang mulia ini untuk menutup acara daurah kita ini. Dan insya Allah kehadiran Bapak Bupati di tengah-tengah kita akan semakin menjadikan penutupan acara ini menjadi lebih sempurna. Kehadiran bapak-bapak pejabat pada rangkaian acara kita menunjukkan betapa besar perhatian bapak-bapak kita terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putranya, betapa besar perhatian mereka terhadap kebaikan, terhadap agama Islam. Semoga apa yang mereka curahkan mendapatkan ganjaran yang besar dan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan menuntut ilmu, serta adanya halaqah-halaqah ilmu yang dipelajari padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Kalau kita perhatikan terselenggaranya acara daurah yang mulia ini, antara lain kembalinya kepada bapak-bapak kita, bapak-bapak pejabat kita, bapak-bapak penanggung jawab negeri kita terkhusus Kabupaten Bantul, atas kemudahan dari mereka lah ba'dallah subhanahu wa ta'ala acara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. أريد أن أوصيكم وأوصي نفسي قبل ذلك بجملة من الوصايا المهمة التي نحتاجها في هذا العصر، عصر الفتن. نرى ما تتقلب فيه كثير من البلدان من الفتن والقتل والدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلد الطيبة، بلد أندونيسيا. في خضم هذه الفتن أوصيكم أولا بالحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: أهل السنة أرحم الناس بالناس. إذا أردت أن تدعو فيجب أن تتسم بالحكمة في دعوتك، لا غلو ولا شدة ولا تنفير. احرص على الأخلاق الطيبة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن. فبالحكمة والخلق الحسن والتعامل مع الآخرين بأخلاق حسنة ينتفع الناس وتنتشر المودة والمحبة وتجتمع القلوب. لا نكون مثل كثير من الناس ممن لا يرى غيره إلا كافرا، فيكفر المسلمين والمجتمعات ويفجر في بلدانهم كحال الخوارج بشتى صورهم مثل داعش والنصرة وغيرها. فينبغي أن تتسم دعوتنا بالحكمة، ارحم الصغير وقدر الكبير، بر والديك، أحسن إلى جيرانك، أحسن إلى مجتمعك، تعاون معهم، ارحم الفقير ووجه الغني. بهذا نكون مجتمع واحد، ونكون كما وصفنا نبينا صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. Kami ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini beberapa wasiat untuk antum semua. Dan terkhusus wasiat ini sesungguhnya tertuju pada kami pribadi. Wasiat-wasiat yang kami rasa penting untuk kita ketahui bersama, yang kita sangat membutuhkannya di masa-masa fitnah ini, di mana fitnah banyak terjadi, pembunuhan-pembunuhan, peledakan-peledakan terjadi di banyak negeri. Maka dari itu, kami merasa penting untuk menyampaikan beberapa wasiat untuk kita semua yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rasa aman, ketenteraman, kesejahteraan kepada negeri Indonesia ini. Wasiat yang pertama adalah hikmah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengedepankan sikap hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan Ahlus Sunnah arhamun nas bin nas. Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang paling belas kasihan kepada manusia. Maka dari itu, jika engkau hendak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan penuh hikmah. Lakukanlah dengan penuh kasih sayang. Jangan mengedepankan kekerasan, jangan mengedepankan paksaan. Lakukanlah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan budi pekerti mulia, dengan al-akhlak al-karimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kalian, berdakwahlah engkau menuju jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan pembelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan cara yang terbaik pula. Dengan hikmah, di saat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Akan terjalin rasa cinta mencintai di antara kaum muslimin, dan akan bersatu jiwa-jiwa kaum muslimin. Tidak seperti sebagian manusia yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap selain mereka adalah kafir. Mereka tidak segan-segan melakukan teror, melakukan peledakan-peledakan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah negara yang ia hidup di dalamnya, yaitu orang-orang khawarij dari berbagai jenisnya, apakah itu ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, dan yang semisal dengan itu semua. Hendaknya dakwah yang kita bina, dakwah yang kita lakukan, senantiasa dibangun di atas hikmah, senantiasa dibangun di atas rahmah, senantiasa dibangun di atas cinta kasih. Menyayangi yang kecil, menyayangi yang besar, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada tetangga, menghargai orang-orang miskin, dan juga memposisikan orang kaya sesuai dengan porsinya. Dengan inilah kita semua akan menjadi umat yang satu, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah ini. Dengan ini semua, Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati-hati kita semua. Al-wasiyyah ats-tsaniyah wa akhtimu biha wa hiya ma yuqarriruhu ulama'u as-sunnah min wujub as-sam' wat-tha'ah li wulati al-amr wa tahrim al-khuruj 'alayhim. فيجب على جميع الشباب والرعية أن يحفظوا لولاة الأمر حقوقهم فيحفظوا لعهدهم ولا يفسدوا في بلدانهم يسعون لنشر الأمن والأمان ويرفضون كل فكر يدعو إلى الخروج وإلى الغلو وإلى القتل والتفجير والانتحار يرفضون الدعوات التي تدعو الشباب ثم يأخذونهم في بلاد الفتن فيرجعون بعد ذلك إلى بلدانهم ليفسدوا في بلدانهم فيفجروا وغير ذلك من الأفعال. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب أن تحذر كل فكر ليس من الإسلام، أفعال هؤلاء الإسلام منه بريء، ونبينا صلى الله عليه وسلم منه بريء، فيجب الحذر من طرق البدع والضلال. وفي الأخير أعيد الشكر لأخي محافظ بنتل على حضوره، فهذا شرف لنا وحقيقة أقولها لكم. سافرت إلى بلدان كثيرة، لكن مثل ما رأينا هنا من طيبة الشعب الأندونيسي وتواضع وطيبة المسؤولين فيه، شيء مميز وشيء ظاهر، فليس لهم منا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ أهلها وأن يوفقهم لطاعته ولمرضاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Wasiat yang kedua dan sekaligus kami tutup wasiat ini, yaitu sebuah wasiat yang seringkali disampaikan oleh para ulama ussunnah. Wasiat tentang wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin dan haramnya melakukan pemberontakan atau kudeta terhadap mereka. Wasiat agar kita senantiasa menjaga hak-hak pemerintah kita, tidak melakukan kerusakan-kerusakan di negeri yang kita ini hidup padanya. Wasiat agar senantiasa menebarkan rasa aman dan tentram di negeri ini, serta menangkal semua bentuk pemikiran, semua bentuk ideologi yang mengajak, yang menyeru kepada al-ghulu, kepada sikap ekstrim, baik itu mengajak kepada pembunuhan, peledakan-peledakan, bom bunuh diri, dan lain sebagainya. Kita semua berkewajiban untuk bersatu padu menangkal seluruh gerakan yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran menyimpang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Dari sini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari semua ideologi, semua prinsip, semua keyakinan, semua pemikiran yang bukan dari Islam. Kita harus berhati-hati dari berbagai pemikiran yang Islam berlepas diri darinya, yang Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, berlepas diri darinya, yaitu berhati-hati dari berbagai cara yang diada-adakan, cara yang bukan dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, cara yang menyimpang dari bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, kami ucapkan sekali lagi penghormatan yang mendalam dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kami, Bapak Bupati Bantul, yang telah berkenan hadir dalam acara yang mulia ini. Dan sungguh ini merupakan penghargaan bagi kami. Saya secara pribadi telah melakukan safar ke berbagai negara, namun saya tidak mendapati dalam rangkaian perjalanan-perjalanan itu seperti apa yang saya dapati di negeri ini, masyarakat yang berakhlak mulia, yang penuh tawadhu, masyarakat yang baik. Sungguh itu semua jarang kami dapati di negeri-negeri selain negeri Indonesia ini. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, menjaga penduduknya, dan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka semua untuk senantiasa berada di atas ketaatan dan berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kalimat penutup yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullahu taala, sebuah kalimat penutup yang menyejukkan hati dan jiwa kita. Fajazahullahu khairan. Acara yang kedua dalam penutupan kegiatan kajian ilmiah nasional syariah yang ke-13 ini adalah kalimat penutup dari yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Bupati Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Suharsono. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Syekh Dr. Khalid bin Dahwi Al-Zahiri dari Kementerian Urusan Wakaf Kuwait, yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin peserta kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-13 yang berbahagia. Dengan tidak henti-hentinya kita mengucap puji dan syukur alhamdulillah bahwa pada sore hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan kegiatan kurang lebih 2 hari sampai hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat juga masih cerah-cerah semua ini. Wajahnya mungkin tambah 3 hari, 4 hari masih kuat kelihatannya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kekompakannya, atas kebersamaannya Semuanya saya apresiasi sangat positif, kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bantul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada ulama yang memberikan bimbingan kepada kaum muslimin di Indonesia. Terkhusus yang saya hormati Syekh Dr. Khalid bin Dahwi As-Syafiri dari Kuwait. Kita berharap berbagai arahan dan bimbingan yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh beliau pada ulama yang hadir bisa kita resapi dan kita amalkan dalam berperilaku sehari-hari. Hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan, saya berharap kegiatan yang telah rutin dilaksanakan di Masjid Agung Bantul untuk yang ke-13 kalinya ini membawa manfaat bagi umat Islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum. Kita ketahui bersama bahwa bangsa dan negara kita yang mayoritas adalah agama Islam atau umat Islam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Untuk menghadapinya diperlukan kerjasama yang erat dan saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat semua. Kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Yayasan ASI Syariah Yogyakarta ini saya harapkan bisa menjadi pendorong terjalinnya hubungan erat antara ulama, umaroh, dan rakyat. Hubungan yang erat, penuh persaudaraan yang dilandasi dengan ketulusan untuk saling menghormati di atas ketakwaan dan kesabaran, tentu akan memperkokoh hubungan antara rakyat dan pemerintah. Manakala terjalin hubungan yang sangat kuat, insya Allah rakyat dan pemerintah tidak akan mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepada seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ucapkan selamat jalan kepada para ulama dan hadirin semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan saat menempuh perjalanan pulang ke kampung halamannya masing-masing sehingga dapat berkumpul dengan keluarga yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai tambahan saya, ya mungkin ada yang belum tahu bahwa saya menjabat pimpinan di daerah kurang lebih baru 5 bulan ya. Ya, untuk mengantisipasi mungkin tahun depan ya, mungkin lebih tertib, lebih enak dan nyaman. Mudah-mudahan ya lebih nyaman dari yang waktu-waktu yang kemarin. Rencana jalan itu mau tak bersihkan semua, pohon-pohon itu bersihkan semua, sehingga saya tadi sudah muter-muter ada bis yang parkir di sana. Insya Allah nanti tahun depan bis bisa parkir di depan masjid di sini. Ya, ya. Kemudian tidak usah perlu repot-repot, mungkin ada makanannya baru di pinggir jalan. Nanti kalau jalannya sudah lebar, tidak ada jalur lambat dan tidak ada jalur cepat. Nanti hanya 2 jalur, jalur ke utara dan jalur ke selatan. Jadi pembatasnya hanya ada di tengah-tengah, nanti lebih luas dan lebih lebar. Jadi nanti seluruh kuliner yang ada di Bantul saya suruh keluar semua dari sini sampai Ngusi sana Kalau perlu saya tutup jalannya untuk kegiatan semua ini. Ya. Ya. Kalau sekarang kan enggak ditutup. Kalau perlu tahun depan saya tutup. Ya. Ya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Perlu diketahui juga kemarin ada hambatan tidak diizinkan. Siapa yang tidak diizinkan? Di sini yang kuasa saya yang bertanggung jawab. Silahkan diizinkan siapa yang menghalang-halangi. Semua kegiatan saya dukung semua. Ya. Pokoknya untuk kebaikan siapapun akan saya dukung. Yang penting pesan-pesan saya, ya karena ini hidup di kampung, hormatilah tetangga di lingkungannya, kebersihannya. Ya, jadi nanti saya mohon bantuan panitia juga, kemarin misalnya bersih ya harus kembali bersih. Ya, karena kemarin ada isu-isu macam-macam, akan saya buktikan. Saya tidak akan menerima aduan atau omongan orang-orang hanya katanya orang dari luar tidak boleh sembahyang di sini. Ternyata sudah saya cek, ada anggota yang menjadi penghubung saya, ternyata tidak anggota atau masyarakat, sembahyang di sini tetap boleh. Ya, makanya yang perlu saya buktikan adalah nanti kebersihan. Jadi saya mohon sama panitia, buktikan bahwa kemarin bersih, kembali bersih. Yaitu fasilitas apa nanti tahun depan, kalau perlu diperlukan apa, sampaikan penghubungnya ke saya, akan saya fasilitasi. Gak usah khawatir, saya ada di depan. Ya, gak usah perlu khawatir, yang penting ada izin dari pemerintah, dari polisi. Saya sendiri juga mantan polisi, baru pensiun 1 tahun ini. Ya. Saya pensiun bulan April, langsung Mei mendaftar pilkada, langsung kepilih. Padahal saya sudah sejak tahun 88 saya meninggalkan kota Bantul ini. Hanya saya orangnya, ya itu tadi, suka ya orang kecil, orang kaya, saya tidak bedakan semua. Saya anggap baik semua. Saya orang menghormati saya hukumnya wajib untuk menghormati siapapun ya. Jadi kita saling hormati, saya saling menolong, lung tinulung, istilah Jawa ini gotong royong. Makanya saya juga mengharapkan dari ulama semua di sini, hiduplah saling menghormati, saling tolong menolong, jangan menimbulkan permusuhan. Ya, sekali lagi penekanan saya, enggak usah perlu khawatir, saya ada di depan. Ya, walaupun saya tadi sudah bilang pistol saya masih 3 ini saya. Jadi saya enggak ada rasa takut. Jadi kalau ada yang mau mengganggu, ya, padahal kita berbuat baik, saya di depan, saya enggak usah kamu belakang, saya yang maju, saya masih berani, ya. Oke, itu hanya saya hadapi saya sendiri mau bisa. Tapi kalau ada yang musuhnya yang melawan kebaikan orang banyak, saya tinggal calling ini mau berapa truk brimob maupun polisi bisa, ya. Ini ada yang ganggu, saya telepon, saya kontak pakai HP berapa truk yang akan membantu kita. Yang penting kita berbuat baik, jangan melanggar aturan yang ada. Ya, baik, penekannya saya dari saya itu dulu. Pokoknya enggak usah khawatir, enggak usah bingung, saya ada di depan. Yang penting bapak-bapak semua, ulama semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nanti kalau pulang juga menjaga ketertiban di jalan, jangan ya. Saya kira enggak mungkin mau ngepot-ngepot, enggak mungkin ya. Jadi itu kan keselamatan kita bersama. Jadi silakan nanti kembali teratur dengan baik ya, anak, istri, keluarga yang ada di rumah sudah menunggu kepulangan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau perlu nanti tahun depan diajak anak istri, enggak apa-apa. Nah. Ya biar tambah, karena tambah luas nanti. Tak bikin luas. Insya Allah nanti bisa tambah luas, bisa berekreasi di Bantul, apa kas-kas yang ada di Bantul nanti bisa merasakan semua ya. Dari saya penekannya saya itu, pokoknya kita berbuat baik, tujuan kita adalah baik, saya ada di belakang para ulama semua ya. Saya kira cukup Semantan Remien, nah, saya asli orang Jawa, jadi bahasa campur juga bisa, walaupun sejak 88 saya dinas di Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, tapi saya isih gradul-gradul masih bisa bahasa Jawa. Karena aslinya saya yang wong Bantul. Ya, tapi alhamdulillah ya banyak yang mendukung saya, jadi saya mengembangkan amanah rakyat ini akan saya laksanakan secara transparan, terbuka, ingin mesejahterakan rakyat. Saya tidak ada yang tak tutup-tutupi, tidak ada. Untuk semuanya tak buka semua untuk rakyat. Jadi saya juga mohon doa dan dukungannya dari rekan-rekan semua. Semoga dalam tujuan saya menjalankan pemerintah khususnya Bantul mendapat jalan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta kegiatan kajian ilmiah nasional Asyari yang ke-13, demikianlah kalimat penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Bantul, Bapak Dr. Andres Haji Suharsono, sebuah kalimat penutup yang menyempurnakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga serta melindungi beliau serta seluruh jajarannya di Kabupaten Bantul ini. Dengan kalimat penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Bantul, maka telah selesailah pula rangkaian kegiatan kajian ilmiah nasional Asyari yang ke-13 selama 2 hari ini. Oleh karena itu, panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh peserta. Demikian juga panitia pelaksana menghimbau agar seluruh peserta untuk tetap tertib dan menjaga kebersihan. Demikian juga memperhatikan tata tertib yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.